Selamat siang Ibu. Ya, silakan Bapak. Saya mau kasih komentar sedikit aja. Ya. Itu mengenai masalah Pak SBY dengan Pak Wiranto, itu masing-masing punya pendapat. Sebenarnya itu masalah force majeure aja. Semua tidak ingin bahwa negara ini kan susah. Harga kenaikan BBM itu kan juga di luar keadaan yang dicermati selama ini oleh Bapak SBY. Gitu. Yang terpenting adalah supaya kita semua ini bisa jadi lebih baiklah keadaannya. Jadi tidak perlu diperbesar itu masalah antara yang janji dengan yang tidak janji begitu. Yang diperlu dicermati adalah bagaimana kedepannya negara ini bisa lebih baik. Itu saja dari saya. Oke, okay. Ya. Terima. Pak Willy, terima kasih sekali untuk komentarnya ya. Kita dengar komentar Pak Fikom sekarang ya. Halo. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang, silakan Pak Fikom. Mbak, saya mulai dari, jadi jangan salah-salahan loh Mbak. Yang penting kita itu kasih itu loh. Jangan bantuan BLT, kita kasih pancing jadi jangan ikannya. Yang menganggur-nganggur itu suruh dagang, dia punya proposal apa, kita bantu kredit tanpa agunan. Seandainya dibikin kasalnya 50% uang tidak kembali, ya dianggap itu bantuannya lah. Siapa tahu kan, yang penting pengangguran bisa diatasi. Jadi kita kasih pancingnya, jadi orang tidak cuma menerima bantuan, cuma-cuma bikin orang malas. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Itu aja, Pak Fikom, ya. Menarik ya yang disampaikan oleh Pak Fikom ya. Seandainya bisa dilakukan seperti itu, mungkin BLT akan lebih bermanfaat. Ini komentarnya Pak Fikom. Apa komentar Anda tentang yang tadi kita sampaikan ya, polemik kenaikan harga BBM antara Pak Wiranto yang bilang bahwa Pak SBY pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM, sedangkan Pak Hatta Rajasa mengatakan bahwa Presiden tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Oke, kembali ke lain telepon Pak Beni. Ya, Pak Beni, benar ya Pak? Halo, ya benar. Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya tidak mempermasalahkan antara janji atau tidak janji. Kalau toh memang tidak janji, mungkin Pak Presiden bisa mengklarifikasikan, mengatakan bahwa saya tidak pernah menjanji, tapi jangan lewat orang lain. Tapi kalau melihat situasi dunia, kita semua ngerti, harga minyak tinggi. Memang sudah seharusnya minyak itu bisa naik. Tapi yang saya aneh, ketika kita bicara minyak, semua mau ikutin harga dunia, tapi standar pendapatan kita itu bukan standar internasional. Ya kan, benar kan, dengan salary kita yang UMR-nya cuma 1 juta, kita banding sama negara-negara maju yang UMR-nya mungkin udah 40 kali lebih dari kita. Jadi ya, saya kira ya wajar-wajar saja kalau orang bertahan, minyak itu tidak mau naik. Dan kita melihat kadang-kadang di sini adalah harga CPO, harga beras, semua pakai harga lokal. Jadi CPO tuh boleh diekspor kalau udah ada kelebihan di Indonesia. Kenapa minyak kita nggak menerapkan hal yang sama? Kita kan ada tambang minyak, kita tambang, kita pakai untuk kebutuhan lokal dulu, sisanya baru kita ekspor. Oke. Baru itu namanya kita subsidi sisanya. Ya kan, ini kan kita nggak pernah coba. Jadi harga minyak kita jual keluar, kita beli minyak dari luar lagi masuk dalam. Oke. Oke. Ya, Pak Beni, terima kasih. Satu lagi kita terima telepon Pak Robi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Pak. Iya, Bu. Untuk kayak Presiden itu pernah berkata, katanya tidak akan menaikkan harga. Kalau berkata, ya nggak apa-apa sih, Bu. Asal jangan tertulis aja, Bu. Kalau tertulis kan itu ada bukti, gitu kan. Soal naik nggak naik, Bu, nggak jadi masalah, Bu. Kalau bensin naik, Bu, harusnya pegawai juga dinaikin gajinya, Bu. Oke. Okay. Gitu. Pegawai negeri naik, pegawai swasta naik. Jadi ada keseimbangan, Bu. Oke. Okay. Kalau barang-barang naik terus, yang kerja nggak naik, ya, pasti, Bu. Pada kesusahan semuanya, Bu. Oke, okay, terima kasih. Itu aja, Bu. Ya, Pak Robi. Yang terakhir kita dengar komentar Pak Andi ya. Halo, Pak Andi. Ya, selamat siang. Silakan, Pak Andi. Iya, ini kenapa pemerintah kita kalau bensin di luar, di internasional naik, ya. Di domestik kita dinaikkan. Sekarang kontrak-kontrak yang kita jual minyaknya itu apa nggak direvisi? Kalau itu kan kayak gas apa itu, kok sama rakyat kita berani ke negara-negara asing itu, ya memang kan mereka juga ditanamkan bahwa kepada rakyat kita itu harga internasional naik. Nah, kepada negara yang kita jual gas segala macam itu direvisi, mereka kan tahu bahwa internasional naik. Kenapa nggak berani seperti kontrak-kontrak sama Freeport apa segala macam itu? Oke. Okay. Ya itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi.